Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ إِخْوَانِي فِي الدِّينِ para talabah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Durusul Lughatil Arabiyyati li ghairi natiqina biha. Nah, dan kita masih di jilid 1. Dan malam ini insyaallah kita masuk ke Darsus Sadis, pelajaran yang ke-6. Nah, barakallahu fikum. Mari kita baca bareng. Ad-Darsus Sadis. Ad-Darsus Sadis. Pelajaran yang ke-6. Pelajaran yang ke-6. Hadihi. Hadihi. Nah, hadihi ini adalah isim isyarat, kata tunjuk. Nah, dulu kita telah membahas kata tunjuk ada hadza sama dzalika. Nah, hadza untuk kata tunjuk dekat mudzakkar, dzalika untuk kata tunjuk jauh mudzakkar. Nah, sekarang malam ini tambah satu kata tunjuk hadihi, yaitu kata tunjuk untuk mu'anas yang dekat. Nah, dan haknya di situ ditanbi. Nah, ditanbi isim isyaratnya dihi. Nah, kadang di pakai ya, kadang pakai ha, dihi. Nah, barakallahu fikum. Dan sudah dijelaskan pada pertemuan lalu tentang arti dari hak tanbi. Nah, ya, kita baca lagi. Hadha ibnu Hamidin wa hadhihi bintu Yasirin. Hadha ibnu Hamidin wa hadhihi bintu Yasirin. Ini adalah anak Hamid dan ini adalah anak perempuan Yasir. Ini adalah anak Hamid dan ini adalah anak perempuan Yasir. Nah, yang ibnu anak laki-laki, kalau bintu anak perempuan. Ibnu Hamidin jalisun wa bintu Yasirin waqifatun. Ibnu Hamidin jalisun wa bintu Yasirin waqifatun. Anak laki-laki Hamid duduk dan anak perempuan Yasir berdiri. Anak laki-laki Hamid duduk dan anak perempuan Yasir berdiri. Man hadhihi? Man hadhihi? Siapakah ini? Siapakah ini? Hadhihi ukhtul muhandisi. Hadhihi ukhtul muhandisi. Ini adalah saudarinya muhandis, saudarinya insinyur. Ini adalah saudarinya insinyur. Ahia aidon muhandisatun. Ahia aidon muhandisatun. Apakah dia juga seorang insinyur? Apakah dia juga seorang insinyur? La, hia tabibatun. La, hia tabibatun. Bukan, dia itu adalah seorang dokter. Bukan, dia adalah seorang dokter. Sayaratu man hadhihi? Sayaratu man hadhihi? Mobil milik siapakah ini? Mobil milik siapakah ini? Hadhihi sayyaratul mudiri. Hadhihi sayyaratul mudiri. Ini adalah mobil milik kepala sekolah. Ini adalah mobil milik kepala sekolah. Ma hadhihi? Ma hadhihi? Apa ini? Apa ini? Hadhihi mikwatun. Hadhihi mikwatun. Ini adalah setrika. Ini adalah setrika. Liman hadhihi? Liman hadhihi? Milik siapakah ini? Milik siapakah ini? Hadhihi li Khalidin. Hadhihi li Khalidin. Ini adalah milik Khalid. Ini adalah milik Khalid. Ad-darajatu Anasin hadhihi? Ad-darajatu Anasin hadhihi? Apakah ini sepeda Anas? Apakah ini sepeda Anas? La, hadhihi darajatu Ammarin. La, hadhihi darajatu Ammarin. Bukan, ini adalah sepeda milik Ammar. Bukan, ini adalah sepeda milik Ammar. Hadhihi jadidatun. Hadhihi jadidatun. Sepeda ini adalah sepeda yang baru. Sepeda ini adalah sepeda yang baru. Nah, atau singkatnya ini baru. Nah, kalau arti singkatnya ini baru, kalau arti panjangnya sepeda ini adalah sepeda yang baru. Wadarrajatu Anasin qadimatun. Wadarrajatu Anasin qadimatun. Dan sepeda milik Anas adalah sepeda yang kuno. Dan sepeda milik Anas adalah sepeda yang kuno. Hadhihi sa'atu Aliyin. Hadhihi sa'atu Aliyin. Ini adalah jam milik Ali. Ini adalah jam milik Ali. Hiya jamilatun jiddan. Hiya jamilatun jiddan. Jam tersebut sangat jam tersebut bagus sekali. Jam tersebut bagus sekali. Hadhihi mil'aqatun wa hadhihi qidrun. Hadhihi mil'aqatun wa hadhihi qidrun. Ini adalah sendok dan ini adalah periuk. Ini adalah sendok dan ini adalah periuk. Al-mil'aqatu fil qidri. Al-mil'aqatu fil qidri. Al-mil'aqatu fil qidri. Al-mil'aqatu fil qidri. Sendok itu berada di dalam periuk. Sendok itu berada di dalam periuk. Hadhihi baqaratul fallahi. Hadhihi baqaratul fallahi. Ini adalah sapi milik petani. Ini adalah sapi milik petani. Hada anfun wa hada famun. Hada anfun wa hada famun. Ini adalah hidung dan ini adalah mulut. Ini adalah hidung dan ini adalah mulut. Hadhihi udunun wa hadhihi ainun. Hadhihi udunun wa hadhihi ainun. Ini adalah telinga dan ini adalah mata. Ini adalah telinga dan ini adalah mata. Wa hadhihi yadun wa hadhihi rijlun. Wa hadhihi yadun wa hadhihi rijlun. Dan ini adalah tangan dan ini adalah kaki. Dan ini adalah tangan dan ini adalah kaki. Nah, barakallahu fikum. Nah, yang barusan kita baca, ada kata tunjuk hada dan juga hadihi, ya. Semuanya masih pakai yang dekat. Hada untuk menunjuk mudzakkar, hadihi untuk menunjuk yang muannats. Nah, kalau isim yang ditunjuk itu mudzakkar, nah seperti ibnun itu mudzakkar, makanya hada. Kalau yang ditunjuk muannats seperti bintun, makanya hadihi. Nah, begitu juga kalau dia itu berupa benda. Nah, seperti yang disebutkan di situ sejam, yaitu sa'atun atau setrika, mikwatun, itu mu'anas. Atau yang mudakarnya kolamun. Nah, barakallahu fikum. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui mudakar dan mu'anas supaya benar dalam menggunakan kata tunjuk, ya? Apakah yang dipakai hada atau hadihi atau dalika atau tilka? Nah, barakallahu fikum. Maka di sini perlu dijelaskan. Nah, perlu dijelaskan tentang ciri-ciri isim yang mu'anas. Nah, kalau antum sudah mengenal ciri-ciri isim yang mu'anas, maka isim yang tidak ada ciri-ciri mu'anasnya bisa dikatakan yaitu mudzakkar. Itu. Barakallahu fikum. Dengan kata lain, secara asal isim itu mudzakkar. Asal cabangnya adalah muannas, sebagaimana manusia. Nah, asalnya siapa? Nabi Adam. Kemudian diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam, yaitu ibunda Hawa. Barakallahu fikum. Nah, maka di sini supaya kita bisa membedakan isim mudzakkar dan muannas, maka hendaknya kita mengenal atau mengetahui ciri-ciri dari isim muannas. Nah, sisanya berarti mudzakkar. Dengan kata lain, kalau misalkan di kelas ada 40 siswa misalnya, kemudian yang nggak naik kelas ada 2 siswa, antum ditanya, misalkan siapa saja yang naik kelas, antum mau menyebutkan yang 38 atau yang nggak naik 2? Lebih cepat yang mana? Lebih ringkas? Yang nggak naik 2, tinggal disebutkan. Semuanya naik kecuali 2, fulan dan fulan. Ya. Nah itu. Sehingga akan lebih cepat daripada yang naik adalah fulan, fulan, fulan sampai 38. Terlalu lama kan? Tapi cukup sebutkan yang 2 tadi yang enggak naik. Nah, ini yang dimaksud dengan kita sekarang. Dengan apa ini? Berusaha mengenal ciri-ciri muannas. Kalau kita sudah mengenal ciri-ciri muannas, maka yang enggak ada cirinya atau yang enggak masuk dalam bahasan ini kita katakan dia itu mudzakkar. Nah, begitu kurang lebihnya. Barakallahu fikum. Silakan ditulis ciri-ciri isim muannas antara lain. Ciri-ciri isim muannas antara lain. Satu, menerima tak marbutoh. Tak yang bulat ya, itu tak marbutoh. Kalau tak yang terbuka seperti perahu atau titik dua, itu namanya tak maftuha. Tak yang terbuka. Kalau tak marbutoh, tak yang bulat. Tak yang marbuto, terikat maksudnya bulat. Nah, satu, menerima tak marbuto selain nama laki-laki. Nah, seperti Fatimatu, Maktabatun, Muslimatun, Jamilatun, Imro'atun, nah, Qo'imatun dan seterusnya. Isim-isim yang ada tak marbutonya dihukumi dia itu sebagai isim mu'anas. Nah, kemudian yang kedua, nama wanita, meskipun tidak ada tak marbutonya, nama wanita seperti Hindun atau Zainabu, Hindun, Zainabu. Nah, kalau Fatimah itu nama wanita bukan? Nama wanita dan ada tak marbutonya enggak? Maka ada dua ciri di situ. Pertama, dia nama wanita. Yang kedua, adanya tak marbuto. Yang kedua ini, nama wanita meskipun tidak ada tak marbuto, maka dia itu adalah mu'annas. Seperti Hindun, Zainabu, Su'adu. Nah, yang ketiga, sifat khusus pada wanita. Sifat khusus pada wanita. Nah, artinya apa? Ketika dia itu sifat khusus bagi wanita, tidak perlu ada tak marbuto juga disebut sebagai isim mu'annas. Seperti ha'idun, ha'id. Apa artinya? Wanita yang haid. Ya. Cukup ha'idun, tidak perlu ditambah tak marbuto, tidak perlu ha'idotun. Nah, cukup ha'idun. Seperti juga wanita yang hamil. Bilangnya apa? Hamilun. Nah, itu. Kalau maksud hamil itu hamil kandungan, bayi ya. Hamilun. Nah, tidak perlu ditambah tak marbuto hamilatun, tidak perlu, cukup hamilun, karena itu sifat khusus bagi wanita. Tidak ada wanita laki-laki yang hamil. Ya, demikian juga termasuk juga murdiun. Nah, murdiun masuk artinya wanita yang menyusui. Barakallahu fikum. Yang keempat, kebanyakan dari anggota badan yang dobel, garis miring berpasangan. Maksudnya kebanyakan anggota badan yang dobel, garis miring berpasangan ini dihukumi mu'annas. Seperti yang barusan kita baca tadi, banyak anggota badan yang dobel yang dia itu mu'annas. Yang kita baca seperti apa tadi? Udhunun, rijlun, yadun, ainun. Gitu kan? Nah, yang tadi barusan dibaca. anggota badan yang dobel atau berpasangan. Kebanyakan dari anggota badan yang dobel berpasangan itu mu'anas. Udhunun yadun rijlun ainun. Nah, khadun. Yang kelima sirah. Sifat yang ikut wazan timbangan fa'la yang mudzakarnya adalah fa'lanu. Nah, ini akan kita dapati nanti pada halaman-halaman berikutnya. Nah, sehingga ketika kita dapati, nanti kita akan merujuk ke sini aja, merujuk ke rangkuman ciri-ciri mu'anas. Coba dibuka, nah, nanti antum buka, antum ingat, oh ini berarti mu'anas, gitu ya. Jadi kita tulis malam ini juga masalah, karena nanti kemanfaatnya di kemudian hari. Tulisan ini bisa kita merojaah. Apa tadi? Sifat yang ikut timbangan fa'la yang mudzakarnya adalah fa'lanu. Fa'la yang mudzakarnya adalah fa'lanu. Nah, assalamualaikum. Contohnya jau'anu itu mudzakar, mu'anasnya adalah jau'a. Berarti di sini mana mu'anasnya jau'a? Jau'a di situ adalah isim mu'anas jau'a. Karena kenapa mudzakarnya jau'anu? Nah, jau'anu yang lapar untuk laki-laki. Kalau jau'a yang lapar untuk perempuan. Atau atsha, atsha itu yang haus untuk perempuan mu'anas. Kalau mudzakarnya berarti atshanu. Atshanu. Nah, atau contoh yang lain kasla. Kasla itu yang malas untuk mu'anas. Kalau mudzakarnya kaslanu. Nah, itu kan sering dengar ya. Kaslanu itu yang malas atau pemalas. Bisa yang malas, bisa pemalas. Kalau mu'anasnya kasla. Nah, berarti di situ sifat yang ikut timbangan fa'la seperti kasla. Yang mudzakarnya adalah fa'lanu. Yaitu kaslanu. Nah, yang keenam, sifat yang ikut timbangan fu'la. Tadi fa'la, sekarang fu'la. Fa'nya doma. Yang mudzakarnya adalah af'alu. Af'alu. Sifat yang ikut timbangan fu'la yang mudzakarnya adalah af'alu. Seperti apa? Kubro, sugro, ulya. Nah, mudzakarnya itu af'alu. Kubro mudzakarnya akbaru. Akbaru artinya besar, yang besar. Kalau kubro artinya sama juga yang besar, tapi untuk mu'anas. Nah, sugro. Sugro artinya yang kecil. Mudzakarnya apa? Asghoru. Nah, terus ulya, yang tinggi. Mudzakarnya a'la. Nah, barakallahu fikum. Itu ya. Nah, itu berarti yang kubro, yang sugro, dan ulya adalah isim-isim mu'anas. Berikutnya, sifat yang ikut timbangan wazan fa'la'u. Fa'la'u. Yang mudzakarnya adalah af'alu. Sama af'alu juga mudzakarnya, sama dengan yang nomor 6 tadi. Nah, fa'la'u contohnya hamra'u. Hamra'u artinya apa? Yang merah. Apa mudzakarnya? Ahmaru. Safra'u, yang kuning, atau arti singkatnya kuning. Apa mudzakarnya? Asfaru. Nah, sauda'u, apa mudzakarnya? Aswadu. Baydha'u, apa mudzakarnya? Abyadu, gitu ya. Nah, jadi kita kenal warna kan? Aswadu, abyadu, akhdaru, apa lagi? Asfaru, ahmaru. Itu warna-warna ini menurut timbangan mudzakar. Tapi kalau kita rubah jadi timbangan mu'anas, menjadi apa? Hamra'u, safra'u, khadra'u, belga'u, sauda'u. Itu timbangannya apa? Fa'la'u timbangannya. Nanti lebih jelas ketika kita dapatkan nanti di apa, halaman-halaman berikutnya. 6. Sementara antum tulis semampu antum dulu. Ya. 6. Termasuk juga a'ma. A'ma apa artinya? Yang buta. A'ma kan? Mudzakarnya apa? Umya'u. Umya'u. Nah, ikut timbangan ini. Fa'la. Ikut timbangan apa? Fa'la'u. A'ma umya'u. Itu bukan. Kalau a'ma enggak masuk. Umya. Nah. Yang dimaksud di sini adalah safra'u. Yang timbangannya adalah fa'la'u. Apa? A'ma enggak masuk. Nah, ke-8 sekarang termasuk. Tadi 7 kan? sifat yang ikut wazan timbangan fa'la, mudakarnya fa'alu. Sekarang yang kedelapan, ada isim-isim mu'annas namun tidak ada tandanya. Maksudnya tidak ada tanda di atas. Isim-isim mu'annas namun tidak memiliki tanda di atas. Nah, apa tanda di atas tadi disebutkan? Satu, tak marbuto. Yang kedua, nama wanita. Yang ketiga, sifat khusus bagi wanita. Yang keempat, anggota badan dobel. Yang kelima, yang timbangannya fa'la. Yang keenam, yang ikut timbangan fu'la. Yang ketujuh, yang ikut timbangan fa'la'u. Yang kedelapan, isim mu'annas yang tidak bertanda. Nah itu, isim mu'annas yang tidak bertanda. Artinya apa? Artinya isim ini dihukumi mu'annas karena memang orang Arab menghukumi itu sebagai mu'annas. Meskipun tidak ada tandanya, tidak ada tanda yang disebutkan tadi di atas. Isim-isim ini terbatas, jumlahnya tidak banyak, terbatas. Kita tidak bisa menambah. Isim-isim ini sudah sama'i, yang kita kemarin tulis, ingat sama'i. Yang sudah terdengar dari orang Arab, sumi'at. Kalau terdengar dari mereka, dia itu mu'annas, ya kita terima mu'annas. Nah, dari mana kita tahu? Dari Al-Quran atau dari syair-syair mereka. Gitu ya. Apa aja isim ini? Yaitu Jahannam. Jahannam itu isim mu'annas. Ya. Neraka Jahannam, ya kan? Narun. Nar, api, itu juga mu'annas. Enggak ada tandanya kan? Syamsun, apa artinya? Mata. Tahari, mu'annas juga. Ardun. Ardun juga mu'annas, apa artinya? Bumi. Nah, bi'run juga sama. Mu'annas artinya sumur. Rihun, angin. Nah, mu'annas juga enggak bertanda. Darun, yaitu rumah. Ka'sun, gelas. Kidrun, yang barusan kita baca tadi. Ada enggak kidrun? Kidrun, hadihi kidrun, iya kan? Enggak ada tanda mu'annasnya, kok jadi mu'annas pakai hadihi? Jawabannya apa? Ini mu'annas yang ke poin 8. Gitu ya. Yang tadi kita baca barusan, hadihi mil'aqatun wa hadihi kidrun. Kidrun kenapa kok mu'annas? Jawabannya apa? Ya mu'annas dari sananya, ada mu'annas dari orang Arabnya, dari sononya, ya. Nah, itu sudah sumi'at, sudah terdengar dari mereka bahwasanya itu adalah mu'annas, yaitu masuk dalam poin 8, mu'annas yang tidak bertanda. Nah, barakalakum. Kemudian juga sebagai tambahan, ada isim-isim yang bertak marbuto namun dia tetap dianggap sebagai mudzakkar, yaitu ketika isim tersebut nama bagi laki-laki, seperti Hamzatu, Talhatu, Muawiyatu. Nah itu ya. Nah, assalamualaikum. Nama bagi laki-laki yang berakhiran tak marbuto itu dia adalah tetap mudzakkar. Kalaupun dikatakan mu'anas, mu'anasnya mu'anas lafzi, mu'anas secara lafadz saja. Secara hakiki dia itu mudzakkar. Nah, tambah satu tanbih lagi. Nah, ada isim yang isim ini bisa dipakai mudzakkar dan juga bisa dipakai mu'anas. Maksudnya bisa dihukumi mudzakkar, bisa dihukumi juga mu'anas. Isim-isim ini. Sama isim-isim ini juga terbatas jumlahnya, enggak banyak. Tinggal dihafal ya. Nah, seperti yang poin 8 tadi. Isim-isim mu'anas yang enggak ada tandanya, jumlahnya terbatas, tinggal dihafal. Demikian juga isim-isim yang dia itu termasuk mu'anas dan mudzakkar juga terbatas jumlahnya, bisa dihafal. Apa aja contohnya? Contohnya sabilun. Artinya apa sabilun? Jalan, tariqun juga jalan. Silahun, senjata. Sikinun, pisau. Unukun, tengkuk. Sukun, pasar. Ibtun, ketiak. Samaun, langit. Nah, itu ya. Sabilun, tariqun, silahun, sikinun, unukun, sukun, ibtun, samaun. Nah, semampu antum tulis. Ketika antum dapati tulisan antum salah, tinggal di koreksi, dibetulkan di lain waktu. Nah, barakallahu'alaikum. Nah, mari kita lanjutkan. Nah, kita baca. Tamarinu, latihan-latihan. Ikra' waktu. Nah, bacalah dan tulislah. Bacalah dan tulislah. Ya, sekarang dibaca Abu Salma. Nomor satu. Hadza masjidun wa hadhihi madrasatun. Artinya? Ini masjid dan ini sekolahan. Nah, kenapa masjid makanya hadza, hadza masjidun. Karena dia mudzakkar. Nah, karena masjid adalah mudzakkar. Nah, terus madrasatun kenapa makai hadhihi? Karena dia mu'anas. Nah, mu'anasnya apa? Tak marbutoh. Katanya tak marbutoh. Nah, barakallahu fikum. Ya, Mas Dimas. Nomor 2. Man hadhihi? Siapa ini? Hadhihi ukhtun Abbasin. Ini saudaranya Abbas. Nah, hadhihi ukhtu Abbasin. Nah, kenapa pakai man hadhihi bukan man hadza? Karena yang ditanya adalah hadhihi. Yang ditanya adalah ukhtun. Ukhtun itu mudzakkar atau mu'anas? Mu'anas. Nah, karena yang ditanya mu'anas itu ukhtun, maka makanya hadhihi. Nah, dan ukhtun di sini masuk kepada mu'anas yang tadi belum dari lupa dijelaskan tentang mu'anas terbagi dua, ada mu'anas yang hakiki, ada yang majasi ya. Ada hakiki itu mu'anas yang dia itu menunjukkan kepada orang, na'am, atau hewan. Kadang-kadang kalau yang majasi tidak menunjukkan kepada orang atau hewan. Atau ada yang mengatakan kalau mu'anas itu hakiki, mu'anas itu hakiki berarti dia memiliki jenis kelamin. Kalau yang majasi tidak memiliki jenis kelamin namun dianggap mu'anas. Nah, itu. Nah, ini ukhtun, ukhtun saudari perempuan. Memiliki jenis kelamin enggak? Menunjukkan orang enggak? Nah, berarti dia mu'anasnya mu'anas hakiki. Hakiki itu hakikat. Kalau majasi secara majas artinya secara apa majas? Perumpamaan. Dianggap sebagai perempuan padahal dia itu bukan perempuan namun perempuan secara perumpamaan gitu. Nah. Gitu. Nah, silakan Mas Edwan. Hadza dikun wa hadhihi dajajatun. Dajajatu. Dajajatun. Dajajatun. Nah, artinya ini ayam jago. Ini ayam jantan dan jantan, ini ya. Ayam jantan terus ayam ini ayam betina. Betina. Nah, ini adalah ayam jantan dan ini adalah ayam betina. Nah, dikun ayam jantan termasuk mu'anas hakiki ya. Dajajatun juga mu'anas yang hakiki. Kenapa? Karena memiliki jenis kelamin atau menunjukkan kepada hewan. Gitu ya. Nah, nomor 4. Ya, Abu Salma. Hadza ibnul mudiri wa hadhihi bintul mudarrisi. Iya, mudarrisi mudafilai. Artinya ini adalah putranya kepala sekolah dan ini adalah putrinya pak guru. Nah, aksanta putra dan putri langsung mengena terjemahannya ya. Jadi ringkas. Nah, memakai hada kenapa? Karena menunjukkan kepada mudzakkar ibnu. Nah, kalau hadihi memakai karena dia itu mu'anas. Nah, ya mesti mas. Hadihi ummun yasirin. Ummu yasirin. Hadihi ummu yasirin. Nah, ini adalah ibunya Yasir. Nah, ini adalah ibunya Yasir. Ahsantum. Abu Salma, Abu Salma. Ya. Nomor 6. Aina kidrul lahmu? Aina kidrul lahmi? Kidrul lahmi ya. Ya. Aina kidrul lahmi? Hiya fi thalajatu. Fi thalajati. Oh iya, fi ya. Hiya fi thalajati. Nah, artinya di mana? Apa tadi panci? Panci yang berisi daging. Apa di mana panci yang berisi daging? Dia di dalam kulkas. Nah, barakallahu fikum. Iya, mesti mas. Hadza babun wa hadhihi nafidatun. Ini adalah pintu dan ini adalah jendela. Nah, aksanta. Hadza babun, babun mudzakarnya mudzakar majasi. Kenapa dikatakan majasi? karena tidak memiliki jenis kelamin atau tidak menunjukkan pada orang atau hewan, gitu ya. Hadhihi nafidatun. Nafidatun di situ mu'anas. Mu'anas hakiki atau majasi? Majasi. Kenapa? Karena tidak menunjukkan pada orang, tidak menunjukkan pada hewan, namun menunjukkan pada benda. Nafidatun. Ini adalah jendela. Nah, di situ kita akhiri pada tamrin 36. Lihat. Tamarinu, di situ ada gambar-gambar. Antum menunjuk sendiri dan menerjemahkan sendiri. Pertama antum menunjuk pakai mahada. Gitu ya. Kalau yang antum tunjuk itu mudakar, mahada. Kalau yang antum tunjuk mu'anas adalah mahadihi. Jadi antum tunjuk apa yang antum tunjuk pakai kata mahada atau mahadihi. Sambil antum terjemahkan. Dijawab sendiri, jawab sendiri. Misalnya mahada, antum jawab hada kolamun. Nah, gitu. Ya. Mahada hada kolamun. Artinya apa ini? Ini pena. Terus lima kosakata. Pilih. Mahadihi hadihi milakotun. Apa ini? Ini sendok. Iya. Terus. Mahada hada kitabun. Nah. Apa ini? Ini kitab. Iya. Mahada hada komisun. Apa ini? Ini baju. Ya, terus satu lagi. Mahada hadza baitun. Apa ini? Ini rumah. Nah, afsantum. Mas Dimas, pilih yang belum dibaca, Mas Dimas. Mas Edwal siap-siap cari yang di bawah yang belum dibaca itu. Ada kunci, ada masjid ya. Iya. Mahadihi. Apa ini? Hadihi sa'atu. Hadihi sa'atun. Hadi sa'atun. Ini adalah jam tangan. Nah. Mahadihi. Apa ini? Hadihi sayaratun. Ini adalah mobil. Nah, terus. Mahadihi. Apa ini? Hadihi darajatun. Nah, ini adalah sepeda. Ya, terus. Mahadihi. Apa ini? Hadihi rijlun. Ini adalah kaki. Nah, satu lagi. Mahada. Apa ini? Hada kursiyun. Ini adalah kursi. Nah, aksan tuh. Siap, Mas Edwan? Iya. Mahada. Hada mil. Hada kursiyun. Nah, artinya? Apa ini? Ini adalah kursi. Iya, terus? Mahadihi hadihi miku. Hadihi mikwatun. Nah, artinya? Apa ini? Ini adalah setrika. Iya, terus? Mahada hada miftahun. Artinya? Apa ini? Ini adalah kunci. Nah, terus? Mahada hada hada najmun. Artinya? Apa ini? Ini adalah bintang. Satu lagi. Mahada hada masjidun. Apa ini? Ini adalah masjid. Nah, barakallahu fikum. Nah, udah kita cukupkan sampai di sini. Antum lihat halaman 37 untuk PR. Nah, membuat mu'anas dengan menambahkan tak marbuto ya PR-nya. Nah, coba perhatikan. Iqra'il mithala wa kawwin jumalan ala ghirarihi. Bacalah contoh lalu bentuklah kalimat sesuai dengan posisinya. Nah, di situ contohnya Muhammadun talibun. Muhammad adalah seorang siswa. Sampingnya yang menjadi barisannya Aminatu talibatun. Aminah adalah seorang siswi. Nah, jadi di situ lihat walau Muhammadun sampingnya pakainya talibun. Kalau Aminatu pakainya talibatun. Itu masih konteksnya mubtada khobar yang diterangkan dan yang menerangkan. Karena yang diterangkan itu mudakar, maka yang menerangkan juga harus mudakar. Muhammadun talibun. Demikian juga Aminatu yang diterangkan mu'anas, maka yang menerangkan juga mu'anas. Aminatu talibatun. Nah, dan seterusnya. Nanti yang kebawahnya begitu ya. Yang kita kasih satu contoh lagi, Hamidun Tobibun. Berarti Fatimah itu apa jawabannya? Tobibatun. Nah ini. Dan sekarang kebanyakan di sini atau semuanya itu tinggal menambah tak marbutoh saja. Nah, karena di antara cara membuat muannas adalah apa? Menambahkan isim di akhirnya tak marbutoh. Menambahkan di akhir isim tak marbutoh, maka isim itu menjadi isim muannas. Namun isim ini perlu diketahui hanya pada sifat atau kebanyakan pada sifat. Sifat yang dimaksud isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabaha atau sifat mubalago. Nah, yang nanti akan dimengerti insyaallah pada pelajaran akan datang insyaallah, pada pelajaran-pelajaran yang akan datang. Nah, yang jelas di sini yang ada di situ semuanya itu tabibun, muslimun, muklakun, wasikhun, harun, baidun, maridun, itu antara isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabaha. Nah, sehingga untuk dijadikan, sehingga kalau kita mau jadikan mu'anas, cukup menambahkan di belakangnya adalah tak marbuto. Nah, barakallahu fikum. Ya. Tambah enggak PR-nya? Sekalian poin keempat? Siap ya. Poin keempat sekalian. Haqibatu man hadha. Itu soalnya sahih jumalal atiyata. Benarkan kalimat-kalimat berikut. Nah, di situ ada yang salah, antum cari yang salah kemudian tulis yang benarnya. Haqibatu man hadha. Tas siapakah ini? Ya, itu salah. Harusnya apa? Hadihi. Haqibatu man hadihi. Nah, yang kedua, al-ghurfatu maftuhun. Mubtada'nya ghurfatu mu'anas, khobarnya mudakar. Benar apa salah? Salah, karena yang diterangkan itu mu'anas, harusnya yang menerangkan juga mu'anas. Menjadi apa jadi? Al-ghurfatu maftuhatun. Nah, itu ya. Dan seterusnya nanti yang kayak gitu. Nah, yang poin lima yang terakhir, antum cukup memberikan harokat saja itu. Iqra' waqtu ma'adhati awakhiril kalimat. Bacalah dan tulislah sambil mengharokati akhir kata. Hada li Muhammadin wa dalika li Hamidin. Nah, seperti itu. Kasih harokat. Nah, sambil berusaha untuk mengerti artinya. Nah, barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita cukup jam di sini. Nah, nanti PR-nya kita periksa bareng besok malam insyaallah. Nanti silakan antum menguji apa yang antum isi, sejauh mana benarnya dan salahnya. Nah, barakallahu fikum. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Subhanallahi wa bihamdihi, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.